بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، ketika kita berbicara tentang adab, adab terhadap tetangga, berarti kita berbicara tentang adab-adab yang mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pasti kita ingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau diam. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Ikhwani fi din a'azakumullah, diriwayatkan hadis ini dengan lafaz yang berbeda, dan lafaz yang satu dengan lafaz yang lain saling menerangkan bahwa di antara lafaznya berbunyi, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya, jangan mengganggu tetangganya. Satu lafaz menyatakan hendaklah memuliakan tetangganya, satu lafaz menyatakan bahwasanya hendaklah jangan mengganggu tetangganya. Maka yang kedua ini, ucapan Rasulullah ini khusus masalah tetangga yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, fi hadzal hadis amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-mu'minin bi ikramil jar. Hadis ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memuliakan tetangganya. memberikan hak-hak mereka, tidak menyakiti dan tidak mengganggu tetangganya. An-nahyu an adal jar. Fa amma adal jar fa muharram. Maka hukum mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, hukumnya haram. Fa innal adha bighairi haqqin muharram li kulli ahad. Kata Ibn Rajab, mengganggu orang lain, menyakiti orang lain atau membolimi orang lain, muharram, hukumnya haram untuk pada siapapun, apalagi tetangga. Artinya, masalah mengganggu itu haram hukumnya kepada siapapun. Tetapi kata beliau, fi haqqil jar huwa ashad. Tetapi terhadap tetangga lebih haram lagi. Ashad tahriman. Sebagaimana dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah ditanya tentang dosa besar yang paling besar. Ayyu dhanbi a'zam? Kata Nabi, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Dia yang menciptakan kamu. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Tsumma ay?" Kemudian apa lagi? Qal an taqtula waladaka khasyyata an yad'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu, karena takut miskin. Tsumma ay? Kemudian apa? Qala an tuzani bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Lihat kalimat ketiga. Kesyirikan jelas dosa yang paling besar. Yang kedua juga membunuh, apalagi yang dibunuh anak sendiri karena takut miskin. Baru lahir sudah dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Hadza a'zamu dzunub, sebesar-besar dosa. Tetapi yang ketiga, yang berkait dengan pembahasan kita, antuzani bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kita bertanya, zina itu jelek, fahishatun, perkara yang fuhsh kepada siapapun, bersama siapapun. Tapi kenapa disebut oleh Nabi tentang tetangga? Jawabannya ada dalam riwayat dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, bagaimana pendapatmu tentang zina? Kata para sahabat, haramun, haramahullahu wa rasuluh, haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, iya, haramun ila yaumil qiyamah. Tetapi antaznir rajul bi'ashri niswatin aisar min an yazni bimra'ati jarih. Tetapi ingat, kata Nabi, seorang berzina dengan 10 wanita lebih ringan daripada seorang yang berzina dengan istri tetangganya sendiri. Mengapa? Karena dia bukan menjaga, melindungi tetangganya dan keluarganya, justru merusak. Karena dia tidak memberikan hakul jiwar, tidak memberikan hak tetangga yang harusnya menjaga, malah dia merusak pagar makan tanaman. Hidup bertetangga adalah hidup dengan saling menjaga, saling menghormati, saling membantu. Ini hidup bertetangga. Maka dikatakan oleh Nabi dalam kalimat tadi, engkau berzina dengan 10 wanita lebih ringan daripada engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian bertanya lagi, fama taquluna fis sariqah? Bagaimana pendapat kalian tentang mencuri? Dijawab, haram. Haramahullahu wa rasuluh, fahiya haramun. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, iya. Tetapi engkau mencuri dari 10 rumah lebih ringan daripada engkau mencuri dari tetanggamu sendiri. Ikhwanul Azzaqumullah. Karena orang yang mencuri dari tetangganya, dia memiliki dua dosa. Dosa pertama, dosa mencuri. Dosa yang kedua, dia membuat tetangganya tidak aman. Membuat tetangganya tidak tentram. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sahabat terkejut. Rasulullah SAW menyatakan dengan sumpah, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Man ya Rasulullah, siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak tentram karenanya. Orang yang tetangganya merasa terganggu, tidak tenang karenanya, karena dia. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, dan disebutkan pula riwayatnya oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan lain-lain. Dengan lafaz yang lain diriwayatkan oleh Muslim juga dalam sahihnya. Nabi Syuraih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, tidak akan masuk surga seorang yang tetangganya tidak aman karena dia, tidak tentram karena dia. Yang tadi riwayat Bukhari, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sedangkan yang ini dalam riwayat Muslim disebutkan dengan kalimat, la yadkhulul jannah, enggak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman karena dia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada perkara yang kecil dalam agama. Semua perkara dalam agama perkara penting. Sehingga jangan dilupakan bahwa agama ini mengajarkan untuk bersikap baik pada tetangga, untuk menjaga hak tetangga, untuk memuliakan tetangga, untuk tidak mengganggu tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, si fulana, perempuan, sholat malamnya rajin, siang harinya berpuasa, tetapi lidahnya selalu mengganggu tetangganya, menyakiti tetangganya, salithah, lidahnya jelek, ucapannya menyakiti tetangga. Kata Nabi, la khaira fiha, la khaira fiha, hiya finnar, enggak ada kebaikan padanya, dia dalam neraka. Padahal diceritakan bagaimana sholat malamnya, diceritakan puasa siangnya. Ya Rasulullah, tetapi si fulanah, fasallil maktubah, dia hanya sholat yang wajib-wajibnya saja, dan berpuasa bulan Ramadannya saja. Wa tatasaddaq bil athwar, dia bersedekah dengan apa yang dia punya. Walaysa laha ghairuh, dan dia enggak punya yang lain selain itu. Ini enggak punya ibadah yang besar. Hanya saja orang ini enggak pernah menyakiti tetangganya. Mulutnya enggak pernah menyakiti tetangganya. Kata Nabi, hiya fil jannah, dia dalam jannah. Dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah dikatakan, wala tu'di bilisaniha jiraniha, bahwa orang ini ya Rasulullah tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Bagaimana? Hiya fil jannah, dia dalam jannah. Ikhwani fillah na'azakumullah, pernah kita singgung bahwa yang namanya ibadah ada yang sifatnya untuk pribadi, ada yang sifatnya untuk manusia. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar yang untuk manusia. Khairukum anfa'ukum linnas, yang paling baik diantara kalian adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Atau Nabi menyatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga masalah puasa di siang hari, puasa sunnah untuk dirinya sendiri, qiyamul lail untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tetangga ternyata menyakiti. La khaira fiha, hiya finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rijaluhu thiqat, walaupun memang bukan Bukhari dan Muslim riwayatnya, tetapi disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Hakim Dan juga Bukhari meriwayatkan hanya saja bukan di dalam kitab sahihnya, tetapi di dalam Adabul Mufrad. Dan Imam Hakim meriwayatkan dalam mustadraknya dan menyatakan sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Wawafaqahu Adz-Dzahabi, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Kisah tadi, kisah wanita tadi yang sholat malam, puasa di siang hari, puasa sunnah, ternyata menyakiti tetangganya. Kata Nabi, la khaira fiha, enggak ada kebaikan padanya. Hiya finnar. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak tingkah laku. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Aqidah, tauhid, usul, prinsip-prinsip agama sebagai motornya yang ada dalam hati seseorang mukmin untuk mendorong dia beramal saleh, untuk mendorong dia untuk beramal dengan amal-amal yang baik, sedangkan amal-amal yang baik adalah akhlak yang mulia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga Imam Hakim mengeluarkan hadis, meriwayatkan dari Abi Juhaifah radhiyallahu taala anhu, menceritakan ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tetangganya. Ya Rasulullah, tetanggaku begini dan begitu, aku merasa terganggu ila akhir. Kata Nabi, "Itrah mata'aka fit tariq." Keluarkan barang-barangmu dari rumahmu, taruh tengah jalan. Dituruti, dilakukan. Fajal an-nas yamurrun bihi fayal'anunahu, maka manusia melewati dan bertanya, ada apa denganmu? Tetanggaku menyakiti aku, aku akan pindah. Setiap lewat orang bertanya, ada apa denganmu? Tetanggaku, maka tetangganya dilaknati oleh semua orang yang lewat. Sampai tetangganya datang, ya Rasulullah, malaqitu minan nas, apa yang aku temui dari manusia, semua manusia melaknat aku, menyalahkan aku. Fa inni la a'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau telah dilaknat sebelum engkau dilaknat oleh mereka, karena engkau mengganggu tetanggamu. Sesungguhnya engkau telah dilaknat oleh Allah sebelum ini, sebelum mereka melaknatmu, karena engkau telah mengganggu tetanggamu. Maka orang itu menyatakan, ya Rasulullah, inni la a'ud, sungguh aku tidak akan mengulanginya. Inni la a'ud, aku enggak akan mengulanginya. Maka disuruh oleh Nabi, kembalikan barang-barang ke rumah. Selesai. Tidak lagi berani dia mengganggu tetangganya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud secara maknanya. Juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Faqad la'anaka Allah qabla dhalik. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Demikian pentingnya masalah tetangga. Karena tetangga itu orang yang terdekat dengan kita. Kalau rumahmu terbakar, siapa yang pertama datang kepadamu? Tetanggamu. Yang lain di luar sana, mungkin kerabatmu, mungkin orang yang kau cintai, jauh tempatnya. Yang pertama mengetahui musibah yang menimpamu, tetanggamu. Yang pertama membawa air untukmu, untuk memadamkan api di rumahmu, tetanggamu. Bukan orang lain. Seharusnya, tetangga dengan tetangga yang lainnya harus saling menjaga. Muslim dengan Muslim punya hak. Muslim dengan Muslim yang merupakan tetangga punya hak. Dua hak. Akhwani fiddin, a'azakumullah. Qala, dikatakan, amma ikramul jar. Masih kita nukil dari Ibnu Rajab Al-Hanbali. Adapun memuliakan tetangga, bersikap baik pada mereka, memberikan bantuan pada mereka, hadiah kepada mereka, ini diperintahkan dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jar dil qurba, tetangga. Wal jaril junubi, dan tetangga di sebelahmu. Wasahibi bil janb, dan teman di sampingmu. Wabnis sabil, dan juga yang dalam perjalanan. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ dan orang-orang yang di bawah kepemilikanmu, budak-budak hamba sahaya. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan bangga diri. Disebutkan berapa hak oleh Allah SWT. Pertama, diperintahkan secara umum, وَعْبُدُ اللَّهَ beribadalah kepada Allah. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian dirincikan oleh Allah. Ibadah. Ada yang sifatnya hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada yang sifatnya mahdhah, murni berkait dengan Allah, salat, puasa, haji dan seterusnya. Tetapi ada ibadah yang berkait dengan manusia. Allah sebutkan satu persatu di dalam ayat ini. Wa bil walidaini ihsana dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, berbakti. Wa bidil qurba dan kepada kerabat dekat hendaklah berbuat ihsan. Wal yatama dan kepada anak-anak yatim hendaklah berbuat ihsan, berbuat baik. Wal masakin dan kepada orang-orang miskin hendaklah berbuat baik. Baru kemudian yang kelima disebutkan oleh Allah tentang tetangga. Dan tetangga Allah rincikan, tidak hanya satu tetangga. Perhatikan ayatnya. Pertama, wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat denganmu. Kedua, al jaril junubi, tetangga yang di sebelahmu. Yang ketiga, wasahib bil janbi, teman yang ada di sebelahmu. Dirincikan. Karena tetangga itu tidak hanya rumah dengan rumah. Termasuk dalam perjalananmu, ada bersama seseorang temanmu, itu juga tetangga. Berjalan berdua atau bertiga, kemudian kamu buka bekalmu sendiri, makan sendiri. Ada enggak punya adab. Temanmu ini sahib bil janbi. Itu disebutkan oleh Allah, wasahib bil janbi, teman seperjalananmu, itu juga tetangga. Di bus, di kendaraan umum, duduk makan di sebelahnya enggak ditawarin sama sekali. Pak, silakan Pak. Adab diajarkan dalam Islam. Islam adalah agama yang mulia, agama yang mengajarkan tetangga yang akhlak yang sangat luhur, mengajarkan akhlak yang sangat luhur, yang sangat tinggi. Tidak hanya tetangga rumah dengan rumah, tapi sekian bentuk tetangga. Bahkan dimasukkan pula dalam tafsirnya, yang namanya tetangga juga adalah istri di sebelahmu, tetangga di ranjangmu. Jangan dilupakan. Pakaikanlah kepada mereka seperti yang kau pakai. Berikanlah makan seperti yang kau makan. Haknya mereka para istri yang hidup di sebelahmu. Hidup di sebelahmu. Itu juga tafsir sahib bil jan, teman di sebelahmu. Maka ayat ini menyebutkan beberapa bentuk-bentuk ihsan. Yang pertama, ihsan kepada kedua orang tua. Karena mereka lah yang menyebabkan keberadaan kita. Maka walaupun kedua orang tua kita kafir, na'udzubillah, terus kita dakwahi, tidak mau dia berubah. Allah katakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan sahib huma, pergaulilah di dunia dengan baik. Dengan kafir. Ya Rasulullah, orang tuaku begini dan begitu. Dijawab oleh ayat, oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dengan ayat yang turun. Apa ayat yang turun? Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya mengajakmu kepada kesyirikan, kekafiran, jangan turuti. Ini agama. Tidak bisa taat pada siapapun dalam meninggalkan agama. Tetapi diakhiri ayat ini dengan kalimat wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi pergaulilah di dunia dengan baik. Yang biasa kamu beri makan dia, terus beri makan dia. Yang biasa kamu kirimkan beras kepadanya, kirimkan beras kepadanya. yang biasa kamu gendong dia ke kamar mandi, gendong dia ke kamar mandi, walaupun dia musyrik, walaupun dia kafir. Qul inna a'udzubikumullah. Ibnu Jubair menyembelih seekor kambing untuk sedekah. Berkata pada budaknya, bagikan daging ini kepada tetangga-tetangga. Dan mulailah dari tetanggamu yang Yahudi. Orang itu kaget. Ya Ibnu Jubair, Yahudi? Yang Yahudi ini? Naam. Mulai dari dia, karena dia tetangga yang terdekat. Kalau mereka kafir, hanya punya hak tetangga. Kalau mereka muslim, hak tetangga dan hak keislaman. Kalau mereka ternyata kerabat, punya hak tetangga, hak keislaman, dan hak sebagai kerabat dekat. Sehingga disebutkan oleh para ulama, seperti dalam Musnad Al-Bazzar, membawakan hadis al-jiranu thalatha, tetangga itu tiga jenis. Jarun lahu haqqun wahid, tetangga yang punya satu hak. Wajarun lahu haqqan, dan tetangga yang punya dua hak. Dan tetangga yang memiliki tiga hak. Dijawab oleh beliau atau diteruskan, fa ammal ladzi lahu haqqun wahid fajarun musyrik kafir. Tetangga yang memiliki satu hak saja, yaitu tetangga yang kafir musyrik, mereka punya satu hak, hak tetangga. La rahimalahu, dia kafir, tidak punya hubungan kerabat sama sekali. Maka lahu haqqul jiwar, hanya memiliki hak tetangga. Wa ammal ladzi lahu haqqani, adapun yang memiliki dua hak, fajarun muslim, tetangga yang muslim, memiliki dua hak. Haqqul islam wa haqqul jiwar, hak keislaman dan hak tetangga. Wa ammal ladzi lahu thalathat huquq, adapun yang memiliki tiga hak, adalah jarun muslimun du rahimin, seorang tetangga muslim punya hubungan kerabat lagi, masih family kita sendiri, maka dia memiliki tiga hak. Hak pertama hak keislaman, hak dua hak tetangga, hak ketiga hak hubungan kekerabatan. Ikhwani fiddina azakum wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dinukil riwayat ini bukan hanya oleh Al-Bazzar, juga oleh Abu Nuaim fil Hilyah, dengan jalan yang hasan, dari Hasan Al-Basri, dari Jabir. Qul inna a'udzukum billah. Kalaupun hadis ini mauquf, hanya sampai sahabat saja, sudah cukup. Ini nasihat sahabat, bahwasanya tetangga itu memiliki tiga jenis. Atau pahit-pahitnya hadis ini dhaif. Paling tidak ini ucapan Al-Bazzar dan ucapan Abu Nuaim fil Hilyah, ucapan para ulama, bahwa tetangga itu ada tiga macam. Ada yang memiliki satu hak, ada yang memiliki dua hak, ada yang memiliki tiga hak. Karena memang masing-masingnya memiliki dalil-dalil lain di dalam hadis-hadis lain. Hak muslim sekian banyak. Hakul muslim ala muslimi sittun, hak muslim dengan muslim lainnya ada sekian. Masalah kerabat, bahkan dalam Al-Quran, wa ulul arhami awla bil ma'ruf, kerabat yang memiliki hubungan, dan hubungan kekerabatan, awla bil ma'ruf, kata Allah, lebih utama untuk mendapatkan kebaikan. Kalau kamu ingin sedekah kepada orang miskin, fuqara, di antara fuqara ini ada satu dua kerabatmu, maka dia lebih utama untuk kamu bantu. Dia miskin dan dia keluargamu sendiri, kerabatmu sendiri. Kamu bantu dia. Kamu lebih bertanggung jawab terhadapnya daripada orang lain. Apa ayatnya dalam Al-Quran? Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Aqrabun, kerabat. Sedangkan tetangga sudah sedang kita bahas. Hak-hak mereka yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, qultu ya Rasulullah inna li jaraini, ya Rasulullah, aku punya dua tetangga, fa ila ayyihima uhdi, kepada siapa aku berikan hadiah ini? cukupnya hanya untuk satu orang saja. Kata Nabi, ila akrabihima baban minka, ila akrabihima minka atau minki baban, kepada yang lebih dekat pintunya. Ini tetangga di kiri, ini tetangga di kanan. Pintunya yang ini sebelah sana, yang ini pintunya sebelah sini, sebelah kita. Maka yang pintunya lebih dekat, itu yang diberi. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hak mereka, dan kalau diurutkan siapa yang lebih utama, yang lebih dekat pintunya. Kalau bisa memberikan dua-duanya, wabihi wa ni'mah. Kalau bisa memberikan kepada yang lebih jauh lagi, wabihi wa ni'mah. Itu yang kita harapkan. Tetapi kalau terbatas, berikan kepada yang terdekat pintunya. Hadis di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih, berkata sekelompok dari salaf bahwa yang namanya jiwar arba'una baban, para ulama salaf menyatakan bahwa yang namanya tetangga adalah 40 rumah. Wa qila mustadarun arba'ina daran min kulli janib. Dikatakan pula berputar sekelilingnya 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Itu tetangga. Di dalam riwayat-riwayat yang lemah mursal, mursalnya Zuhri, ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW menyebutkan tentang tetangganya, bahwa Nabi menyatakan, sampaikan pada mereka, ala inna arba'ina daran jar, ketahuilah bahwa 40 rumah itu adalah tetanggamu. Tetapi barakallahu fikum, hadis ini disebutkan kelemahannya, tetapi ucapan salaf tadi banyak riwayatnya, ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in, ucapan para ulama, bahwasanya mereka adalah 40 rumah. Imam Ahmad juga pernah ditanya bahwa kalau dia memasak periuk, bagaimana, siapa yang harus atau yang berhak untuk diberi? Dikatakan nahwu 30 aw 40 nafsan, yani annahum sukkan ma'ahu fid dar. Qal, kata Imam Ahmad, mulai dari dirimu dan keluargamu, dan siapa yang merupakan tanggung jawabmu, kemudian berikan yang terdekat, yang terdekat, yang terdekat, secukupnya. Yang tidak harus semuanya, tapi yang terdekat, yang terdekat, yang terdekat. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat Isya bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة tentang إكرام الجار. إذا kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang memuliakan tetangga, tidak menyakiti tetangga, yaitu dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan lafaz yang kedua berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Diriwayatkan dalam dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, ma zala Jibril yusini bil jah hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terus menerus Jibril membisikkan kepadaku, mewasiatkan kepadaku, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu, sampai aku menduga bahwa tetangga itu akan mewarisi apa yang kita miliki, karena terus menerusnya mewasiatkan tetangga-tetangga. Karena mazala Jibril yusini bil jar, karena Jibril terus mewasiatkan tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu, sampai aku menduga bahwa tetangga itu akan mewarisi. Demikian pula diriwayatkan tentang bentuk-bentuk ihsan. Apa ihsan pada tetangga? Di antaranya diriwayatkan dalam Musnad dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, la yashba'ul mu'min duna jarihi. Tidak boleh seorang mukmin kenyang dalam keadaan tetangganya lapar. Disebutkan pula dalam riwayat yang lebih sahih yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak dan Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu jai', bukanlah seorang mukmin yang dia kenyang dalam keadaan tetangganya lapar. Atau dalam riwayat lain disebutkan, ma amana man bata syab'anan wa jaruhu tawiya. Tidak beriman seseorang yang bermalam dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya lapar. Ini ikhwanul fiddin a'azakumullah. Kalimat-kalimat ini menunjukkan bentuk ihsan kepada tetangga, memperhatikan keadaan mereka. Kalau mereka kelaparan, kekurangan, maka tetangga yang terdekat yang paling bertanggung jawab untuk menolong mereka, membantu untuk meringankan beban mereka. Di dalam Musnad dari Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitakan bahwa nanti awwalu khasmain yaumul qiyamah jarani. Pertama pertikaian terjadi nanti di hari kiamat antar tetangga. Tentunya di hari kiamat ada khosm, ada pertikaian. Artinya pertikaian, yang ini menyalahkan yang sana, sana menyalahkan yang sini. Yang satu mengadukan kepada Allah, ya Allah si fulan begini, ya Allah si fulan begitu, ya Allah aku didzalimi, ya Allah aku diterlantarkan, dan seterusnya. Ini namanya khosm. Terjadi yaumul qiyamah. Kata Nabi SAW, awwalu khosmin, pertikaian yang pertama terjadi antar tetangga. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa bentuknya setiap orang akan menuntut tetangganya yang tidak memberikan haknya. Ya Allah tetanggaku, aku begini dia membiarkan aku. Ya Allah tetanggaku, aku tidak tahu dia tidak memberitahu aku. Ikhwani fi din a'azakumullah. Sebagaimana dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari meriwayatkan pula, kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumil qiyamah. Betapa banyak nanti orang-orang, tetangga-tetangga yang menuntut tetangganya nanti yaumil qiyamah. Banyak tetangga yang menuntut tetangganya pada hari kiamat. Fayaqul, kemudian berkata, ya Rabbi, hadha aqlagha babahu duni famana'a ma'rufa. Ya Allah, dia menutup pintunya dariku. Dia menahan kebaikan-kebaikannya dariku. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka yang selamat dari tuntutan-tuntutan tetangga adalah mereka yang telah memberikan hak tetangga, tidak mengganggu mereka, membuat mereka tenteram, membuat mereka tenang, dan membantu ketika mereka kekurangan. Tetapi yang selain itu, ya wailah, celaka engkau, akan terjadi nanti tuntutan-tuntutan yaumul qiyamah. Dan khosam yang pertama, bahkan pertikaian pertama nanti terjadi yaumul qiyamah antar tetangga. Atha al-Khurasani meriwayatkan dan menafsirkan atau menerangkan apa yang disebut ihsan kepada tetangga. Kata beliau, walaupun beliau meriwayatkan dengan riwayat, tetapi karena riwayatnya tidak sampai kepada Nabi SAW atau tidak marfu' dan dikatakan lemah, bahkan munkar kalau dirafakkan kepada Nabi, maka paling tidak ini ucapan dan tafsir dari Atha al-Khurasani. Apa tafsir beliau? Qala man aghlaqa babahu duna jarihi, siapa yang menutup pintu rumahnya dari tetangganya, maksudnya menutup pintu rumahnya tidak mau membantu, tidak mau menolong, makhafatan ala ahlihi wa malih, karena khawatir pada keluarganya dan anak-anaknya, falaysa bimumin, maka dia bukan orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Walaysa bimumin man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yang kedua, tidak termasuk orang beriman yang tetangganya tidak aman karenanya. Atadri ma haqqul jar? Masih kata Atha al-Khurasani, tahukah kalian apa hak tetangga? Dirijikan oleh beliau rahimahullah. Hak tetangga adalah idasta'anaka a'inhu. Kalau mereka minta tolong kepadamu, tolong dia. Tolong dia, bantu dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah anak-anak yatim, sampai Allah katakan wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Apa yamna'unal ma'un? Tidak mau membantu meminjamkan barang-barang. Pinjam panci, pinjam piring. Itu yamna'unal ma'un. Tidak mau membantu orang lain dengan barang-barang yang berguna, dengan sesuatu yang bermanfaat. Ikhwan fillah jazakumullah, sampai sekecil ini dibahas di dalam Islam. Kembali kepada ucapan Atha al-Khurasani. Qala rahimahullah, kalau minta tolong kepadamu, tolonglah dia. Kalau meminjam kepadamu, pinjamilah dia. Kalau dia membutuhkan, bantulah dia. Kalau dia sakit, tengoklah dia. Kalau dia tertimpa atau mendapatkan kebaikan, berikan selamat kepadanya. Enggak pakai ongkos, enggak pakai tenaga. Selamat ya Pak, alhamdulillah. Anak yang mana yang kemarin nikah Pak? Walaupun kamu enggak diundang, kamu ucapkan selamat kepadanya. Dia gembira, kamu ikut gembira bersamanya. Jangan kaku, beku, seakan-akan buta tuli bisu. Lewat di depan tangganya, seakan-akan enggak ada manusia di sini. Siapa? Assalamualaikum. Baik Pak, sehat. Kemarin yang dikasih apa, anak keberapa? Selamat ya Pak, alhamdulillah. Qala idza asabathu khaira hanna'tahu. Kalau dia mendapatkan kebaikan, ucapkan selamat. Wa idza asabathu musibatun ra'at azaitahu. Kalau ternyata dia mendapatkan musibah, kamu bertakziah, ikut bela sungkawa. Qul inna a'udzubikumullah, perkara-perkara masalah dunia. Bukan masalah agama, mereka merayakan hari Kristen kemudian kamu mengucapkan selamat. Bukan itu yang dimaksud. Tapi mereka mendapatkan keberhasilan atau mereka mendapatkan masalah dunia, kamu ucapkan selamat padanya. Wa idza mata tattaba'ta janazatahu. Kalau dia mati, antarkan jenazahnya. Wa la tastatil 'alaihi bil bina. Dan jangan engkau membuat bangunan yang tinggi di sebelahnya yang menghalangi cahayanya, menghalangi udaranya, kecuali dengan izinnya. Pak, kita mau bikin tembok di sini. maaf ya, jendela bapak tertutup, bagaimana? Minta keridhaannya. Masih kata Atha'ul Khurasani, fatahjub anhu rih illa bi'idni. Kalau kau mau bangun bangunan yang tinggi, menutupi mereka, atau menutupi angin mereka, matahari mereka, sampaikan pada mereka, minta izinnya. Wala tu'dhihi biqutari rihi qidrik. Dan jangan ganggu dia dengan asap periukmu. Dengan asap periukmu. Kecuali engkau berikan kepadanya semangkuk untuknya. Wow, masakannya mengganggu. Tetapi tidak datang masakannya. Tidak dikirim, itu menyakiti. Menyakiti tetangga. Apalagi dikirim gambarnya lewat WA. Sedep kan? Enggak dikirim. Khana bin azakum Allah. Fa hadza mengganggu. Hadza mengganggu. Wa in ishtarayta fakihatan. Masih ucapan Atha'ul Khurasani. Kalau engkau membeli buah-buahan, fahdilahu, bagikan, berikan untuknya, untuk tetanggamu. Kalau engkau tidak mampu atau tidak bisa memberikannya, maka kamu bawa dengan sembunyi-sembunyi. Karena khawatir mereka melihat, tapi mereka tidak ikut makan. Itu. Jangan dibuka dengan indahnya tetangganya. Kepala sampai belok dia ngelihat kamu membawa buah-buahan, tetapi tidak diberi. Itu mengganggu. Beri mereka, atau kalau tidak, tutup. Jangan terlihat oleh mereka. Fa'adkhilha sirran. Bawalah, kata beliau, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau dengan tertutup. Dan jangan sampai anakmu membawa keluar. Masih ucapan beliau. Wala yakhruj biha waladuka liyaghidha biha waladahu. Jangan sampai anakmu keluar membawa buah dan kemudian mengiming-imingi tetanggamu atau tetangga, anak tetangga. Nih saya punya buah. Panggil anaknya. Jangan. Nih, kasih temanmu. Enggak boleh seperti itu besok-besok ya. Qulina hadza qul, ini adab. Ini akhlak Islam yang diajarkan. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Demikian pula diriwayatkan dari Atha' juga, dari Al-Hasan, dari Jabir, secara marfu'. Qala adna haqqil jiwar an la tu'dhi. Paling sedikit dari hak tetangga yang kamu harus lakukan, paling sedikit ini, minimalnya adalah jangan mengganggu mereka. Titik. Kamu enggak bisa memberi, kamu enggak bisa membantu, paling tidak jangan ganggu mereka. Wala tu'dhi jaraka biqitari qidrik illa an taqdaha lahu minha. Juga jangan ganggu dengan bau masakanmu kecuali kamu berikan pada mereka. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu, hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, kata Abu Dzar, awsani khalili, kekasihku mewasiatkan kepadaku, idza tabakhta maraqan fa akthir ma'ahu. Kalau engkau memasak masakan marak kuah, maka perbanyaklah kuahnya. Thumandur ila ahli baiti jiranik, kemudian lihat tetanggamu, fa'asibhu minha bima'ru, dan kirimkanlah pada mereka dengan baik. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, bahwa Nabi SAW berkata, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha. Kalau engkau memasak marak, masak kuah, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan jangan lupakan tetanggamu. Suruh perbanyak kuahnya, kemudian bagi mereka. Dalam Musnad Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau Abdullah bin Amr bin Al-As pernah menyembelih seekor kambing. Kemudian dia bertanya pada keluarganya, ahdaitum minha lijarin al-Yahudi? Apakah sudah kau kirimkan kepada tetanggamu Yahudi? Sampai 3 kali diulang. Sudah apa belum? Sudah kau kirimkan kepada tangga kita Yahudi. Ketika mereka merasa terheran-heran, dikatakan oleh beliau, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibril yusini biljar. Jibril selalu mewasiatkan kepadaku dengan tetangga, tetangga, tetangga, sampai aku menduga bahwa tetangga akan mewarisi. Berarti masalah hak tetangga tidak hilang kalau dia kafir, Yahudi atau Nasrani, tidak hilang. Hak tetangga tetap. Hanya saja sudah dibahas tadi, yang tadinya tiga hak, tinggal satu hak. Hak jar saja. Kalau dia muslim, hak jar dan hak keislaman. Kalau dia kerabat kita, hakul jar, hakul islam, wa hakul karabah. Lebih penting lagi, lebih penting lagi, lebih penting lagi. Wa fi sahihain. Dan dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, la yamna'anna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarih. Jangan larang tetanggamu kalau ingin memasang kayunya di dinding kita. Kata Abu Hurairah setelah meriwayatkan hadis ini, mali arakum anha mu'ridin, kenapa kalian berpaling dari hadis ini? Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum, sungguh demi Allah aku akan lemparkan hadis ini ke punggung-punggung kalian. Mau apa? Artinya di zaman itu saja sudah ada orang yang tapikan begitu. Kenapa kalian berpaling dari hadis sahih bahwa Nabi bersabda, jangan larang tetanggamu untuk memasang kayunya di dinding kita. Qanifidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi sekedar paku. Tetapi, sudah diajarkan tadi adabnya. Minta izin, menyampaikan maaf, Pak, saya mau masang paku di dinding Bapak. Oh iya, silakan. Dari sini dengan adab, dari sini dengan adab. Dari sini jangan membangun yang mengganggu tetanggamu. Dari sininya jangan larang kalau mereka ingin memasang kayunya di atap rumahmu atau di dindingmu. Khonibni na'azakumullah, hanya saja ada fikihnya. Ada fikihnya. Tidak begitu saja. Kata Imam Ahmad rahimahullah, bahwa hadis ini menunjukkan, karena hadisnya sahih Bukhari dan Muslim, annal jar yalzamuhu an yumakkin jarahu min wad'i khashabah, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa tetangga harus mengizinkan, membolehkan tetangganya untuk memasang kayunya di dinding tetangganya dengan syarat la yadurru bijidari, tidak merusak dinding tetangganya, tidak merugikan dinding tetangganya. Karena hadis yang sahih. Barakallahu fikum, artinya tidak saling membuat mabarat. Kalau rumah kita tidak rusak dan bisa memberikan manfaat pada tetanggamu, kenapa tidak? Silakan. Bahkan beberapa orang-orang yang saleh, dia ketika merasa mengganggu orang lain, dia bangun rumahnya, dia pasang dindingnya, di dinding tetangganya, setelah itu dia perbaiki dinding tetangganya. Seperti semula. Ini memberikan hak tetangga. Sehingga ketika sudah selesai, tidak ada sisa apapun, rumahnya kembali utuh. Khonibidina azakumullah. Karena kalau ini mengganggu, kembali kena hadis yang pertama tadi, fala yudhi jarahu, jangan mengganggu tetanggamu. Walhamdulillah. Al-Marwazi berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Abdullah, apakah kita wajib membantu tetangga kalau mereka kekurangan? Qala in kanal agniya, kalau dia cukup maka bagaimana tidak wajib. Orang yang miskin di sana wajib dibantu, apalagi tetanggamu. apalagi tetanggamu. Demikian pula disebutkan di dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam hadis-hadis yang sahih dari Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW, at'imul ja'i' wa'udul marid faquful 'ani fukul 'ani. Beri makan orang yang lapar, tengok orang yang sakit, bantu orang yang kesusahan. Yang mana ini? Tetangga atau bukan tetangga? Umum. Sehingga bisa kita katakan, apalagi tetanggamu yang sakit, apalagi tetanggamu yang kekurangan, apalagi tetanggamu yang kelaparan. Padahal secara umum, kaum muslimin harus saling bantu membantu. Ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Bantu membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bantu membantu dalam dosa dan permusuhan. Apa ruginya? Oh, pancimu gak hilang, gak rusak, dipakai tetangga. Pak, ini siap besok ada kendur, ada ini, ada cara itu. Saya mau bisa minum, ada, pakai. Walhamdulillah. Kita mendapatkan pahala dalam keadaan barang-barang itu kembali. Wa yamna'un al-ma'un. Tidak menghalangi dari perkara yang baik. Tidak menghalangi dari barang-barang yang baik untuk membantu mereka. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Dari mana lagi mereka akan meminjam? Dari tempat yang jauh? Tentunya dari tetangga-tetangga yang dekat. Barakallahu fikum. Wa madhhabu Ahmad wa madhhabu Malik annahu yamna al-jar an yatasarraf fi khas mulkihi bima yadurru bi jarihi. Madhhabnya Imam Ahmad, madhhabnya Imam Malik dan lain-lain, mereka berpendapat tidak boleh tetangga berbuat pada milik tetangganya, rumahnya, dindingnya, temboknya, segala macam, dengan seenaknya. Tidak boleh. Apa yang membuat madarat pada tetangganya, tidak boleh. Fayazib indahuma kaful adha. Maka wajib menurut Imam Ahmad dan Imam Malik, tidak boleh mengganggu tetangga, dan wajib kita menjaga agar jangan terganggu mereka. Kalau terpaksa mengganggu mereka karena mungkin suara ketok palunya terdengar dok, dok, dok, minta maaf pada tetangga. Minta ridhonya. Pak, ini saya sedang bangun begini-begini. Maaf ya kalau terganggu. Oh iya, iya. Walhamdulillah. Dan itu cukup buat mereka, kaum muslimin. Hati mereka akan tenteram. Masya Allah. Hanya masalah suara saja diminta maaf. Jangan kita ini merasa hidup sendiri. Atau hidup di hutan sana, gak punya tetangga. Atau di tengah lautan. Ini kita hidup di masyarakat. Punya tetangga, punya saudara, punya orang yang di kanan dan di kiri, yang mereka punya mata, punya telinga, punya perasaan. Kalau kamu mengeraskan suaramu, walaupun itu pengajian, akan mengganggu mereka. Karena pengajian itu ada sesuatu yang ada waktunya tertentu. Kalau setiap hari keras, mereka punya anak yang mungkin akan terbangun dengan suara itu. Mereka begini, mereka punya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi musik. Apalagi suara-suara brang-brang-brang gak karuan. Ini sangat-sangat mengganggu. Imma kamu hentikan semua itu. Taubat pada Allah Ta'ala. Wa imma engkau kurangi. Sehingga dosamu berkurang. Tidak mengganggu tetangga. Sudah melaksanakan yang haram, mengganggu tetangga lagi. Padahal dikatakan tetangga oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana jaruhu aw la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Enggak akan masuk surga yang tetangganya selalu terganggu oleh dia, enggak aman. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka kalau terpaksa kita mengganggu mereka karena ada suatu kasus tertentu, apakah sedang membangun atau sedang menggali sesuatu, dan ternyata mengganggu tetangga, minta izinnya, minta ridhonya. Dan tetangga yang diminta izinnya, minta ridhonya, hendaklah memakluminya. Karena itu adalah perkara yang labuda minu, perkara yang harus. Maka disebutkan di dalam riwayat-riwayat Abu Abdurrahman Al-Hubla Al-Hubli, bahwa seseorang datang kepada Nabi mengeluhkan tentang tetangganya, maka Nabi menyatakan dengan kalimat kaf adaka wasbir li adahu, jangan ganggu dia dan sabar terhadap gangguan dia. Lihat kalimatnya, kaf adaka anhu wasbir li adahu, kamu jangan ganggu dia sedangkan kamu harus sabar dengan gangguan dia. Fakafa bil mauti mufarraqa, maka cukuplah kematian akan memisahkan kamu. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Sehingga beberapa ulama mengatakan bukan hanya tidak mengganggu tetangga yang namanya ihsan lil jar, yang namanya memberikan hak tetangga bukan hanya tidak mengganggu, tetapi sabar terhadap gangguannya itu juga termasuk hak tetangga. Kamu sabar terhadap gangguannya. Khana ibn a'azakumullah. Fayasbir ala adaw hatta yufarik bainahuma mautun aw da'nun. Hendaklah sabar sampai kau berpisah dari dia dengan kematian atau dengan perpindahan. Sabar, sabar seminggu dua minggu pindah. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman sekarang, tenteram kampung kita. Subhanallah. Demikian apa yang kita bisa sampaikan tentang masalah hak tetangga yang sangat besar dari kita. Dan Nabi SAW diberi pesan oleh Jibril dari Allah SWT untuk mementingkan tetangga, tetangga, tetangga. Sampai kata Nabi, aku menduga jangan-jangan tetangga mewarisi. Padahal ternyata tidak, tetangga tidak mewarisi. Tetapi karena sangat pentingnya, maka dikatakan hampir-hampir aku mengira kalau tetangga itu mewarisi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.